kesungguhan hati pun tak teruji, bermaknai takdir ilahi. Hitam putih jalan hidup kita dalam kasih sayangnya. Sadari kuasanya yang maha sempurna, dunia bukan segalanya. Suko chanzu ga aru yo, konani chonku mensi ni gatake. Ongo ga suto boku tachi to isho ni aru no shinjite. Selalu kamu di masa lalu.